Monata, Tasha, Rosmala. Monata ada di S Production. Kemarin engkau masih ada di sini. Suaranya yuk. Bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir. Bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu. Semua bersamamu, ya. Mencarimu tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Bisa nyanyi? Aku selalu mengingatmu. Babat, Mojosari. Banyak ya, ntar di absen satu-satu. Dulu dong. Terima kasih semuanya, keren. Selamat